Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidh, masih dalam bab tentang salatul Id. Dia bawakan hadis an Amr ibn Syu'aib an abihi an jaddihi qala qala Nabiullah SAW at-takbir fil fitr sab' fil ula wa khamsun fil ukhra wal qira'a ba'dahuma kiltayhima akhrajahu Abu Dawud wa naqala Tirmidhi anil Bukhari tashiha. Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, berkata bahwa Nabi SAW, Nabiullah bersabda, takbir dalam fitr, Idul Fitr, salat Id, 7 di rakaat yang pertama, 5 di rakaat yang kedua. Qira'ah, bacaan Quran setelah takbir, baik di yang pertama maupun di rakaat kedua. Hadis diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi menukilkan bahwa Imam Bukhari mensahihkan hadis ini. Hadis seperti dibawakan oleh Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dari riwayat Amr Ibn Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Sanad ini banyak dinukilkan dalam periwayatan hadis. Riwayat Amr ibn Syu'aib an abihi an jaddihi, dari ayahnya, dari kakeknya. Amr bin Syu'aib, beliau adalah Amr ibn Syu'aib ibn Muhammad ibn Abdullah ibnu Amr ibnu As. Sehingga ketika dikatakan Amr bin Syu'aib an abihi, dari ayahnya adalah Syu'aib ibn Muhammad. An jaddihi, dari kakeknya. Di sini kalau yang dimaksud kakeknya, kakeknya Amr, maka Muhammad, karena beliau Amr bin Syu'aib bin Muhammad, Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr sahabat, Amr bin As juga sahabat. Muhammad bukan sahabat. Kalau Muhammad kakeknya Amr, yang dimaksud berarti hadis munqati, terputus sanadnya, karena Muhammad tidak berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun sebagian ulama hadis menafsirkan jaddihi, kakek yang dimaksud kakeknya ayah dari Amr bin Syu'aib, yakni kakeknya Syu'aib. Kakeknya Syu'aib, Syu'aib bin Muhammad bin Abdullah. bin Amr bin As, berarti kakeknya Syu'aib adalah Abdullah bin Amr bin As, sahabat, anak dari sahabat. Hadis, karena ada perselisihan tentang yang dimaksud, karenanya para ulama pun berselisih pendapat. Ada yang mengatakan ini tidak sahih, bahkan Imam Ahmad katakan la yathbut min hadza syai' marfu, tidak ada hadis yang sahih yang sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innama hiya athar, yang ada sebatas athar-athar riwayat dari para sahabat. Namun sebagian ulama lain mengatakan la hadis hasan. Hadis dihasankan karena makna yang kita sebutkan tadi. Al-muhim, kalau dilihat dari perselisihan ini, tentunya berpengaruh kepada istimbat hukum yang tersebutkan di dalam hadis ini. Sebelum membahas itu, hadis ketika mengatakan 7 di rakaat yang pertama, 5 di rakaat yang kedua, apakah yang dimaksud termasuk di dalamnya takbiratul ihram ataukah keluar darinya takbiratul ihram? Kalau masuk di dalamnya takbiratul ihram, 7 itu salah satunya takbiratul ihram. Ya 7 takbir, Allahu Akbar sampai 7 kali. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Kalau tidak masuk, berarti takbiratul ihram tersendiri, Allahu Akbar takbiratul ihram, kemudian takbir 7 kali, sehingga ada 8 takbir di rakaat yang pertama. Dari perselisihan para fuqaha ini, Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah, beliau menyebutkan diriwayatkan beberapa bentuk tata cara takbir dalam sholat Id. Kata Imam Ahmad, wa kullun jaiz, dan masing-masingnya boleh diamalkan, walaupun yang masyhur dari madhab beliau hadis Amr ibn Shu'aib an Abihi an Jaddi ini, artinya 5 takbir itu tambahan dari takbir yang telah ada. Berarti takbir pertama 7 kali itu tambahan dari takbiratul ihram. 5 kali itu juga tambahan dari takbiratul intiqal. Dari takbir intiqal, ketika kita berdiri qiraat kedua kan takbir Allahu Akbar, itu gak masuk, gak terhitung. Kemudian nanti takbir lagi 5 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu masyhur di madhab Imam Ahmad dan diamalkan oleh fuqaha Hanabilah, fuqaha madhab Imam Ahmad sampai saat ini, keluar dari takbiratul ihram dan intiqal di rakaat yang kedua. Perkara yang kedua, atau sebelum itu, seperti Imam Ahmad katakan, perselisihan ini bukan perselisihan yang tajam. Artinya orang mau mengamalkan bahwa itu termasuk dari takbiratul ihram sehingga hanya tujuh takbir, boleh, seperti Imam Ahmad katakan. Atau takbiratul ihram dia keluarkan dari situ, tujuh itu tersendiri, juga boleh. Kullun jaiz, kata Imam Ahmad. Masing-masingnya boleh. Terlebih melihat hadis itu sendiri, masih dipergunjingkan oleh para ulama hadis, bukan yang dipastikan atau disepakati kesahihannya. Kemudian permasalahan lain juga terkait sholat id ini atau takbirnya. Jika disebutkan 7 takbir di rokaat pertama, 5 takbir di rokaat kedua, yang menjadi pertanyaan, di antara takbir yang satu dengan takbir yang lain, ada bacaan tertentu atau tidak? Allahu Akbar sebelum Allahu Akbar berikutnya, apakah ada sesuatu yang dia ucapkan, dia baca, ataukah memang tidak ada? Kalau dilihat dari hadis, dari sunnah Rasul SAW, tidak ada dalil yang menyebutkan secara jelas bahwa Rasul membaca ini atau memerintahkan untuk membaca ini, bacaan ini, enggak ada. Namun dinukilkan dari beberapa para sahabat radhiyallahu taala anhum, antara lain Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa beliau memuji Allah dengan pujian alhamdulillah hamdan thayyiban atau alhamdulillah dan yang semisalnya, serta bersolawat kepada Rasul SAW. Atau kalau mau dia ringkas, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Jika diamalkan ini, qaulu sahib ini menjadi petunjuk, di mana ini merupakan amalan sahabat, dan kita tahu sahabat apalagi seperti Ibnu Mas'ud, sahabat kabir, dan disebutkan afqahul abadillah, sahabat yang namanya Abdullah yang paling faqih, Ibnu Mas'ud. Maka jika diamalkan, baik, bagus. Dan dia zikir, zikrullah, pujian kepada Allah, dan Allah cinta untuk dipuji, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Di sisi lain juga, bahwa sholat tidak ada yang diam. Enggak ada dalam sholat diam, enggak ada. Kecuali yang disyariatkan. Semisal imam membaca, kita diperintah diam mendengarkan bacaannya, na'am. Selain Fatihah. Karena Fatihah pun kita tetap diperintah membacanya. Setelah itu, imamnya baca surat, kita diperintah untuk diam mendengarkannya. Selain itu gak ada di dalam sholat diam. Semuanya bacaan, semuanya zikir, semuanya doa, semuanya tasbih. Dalam segala gerakan sholat, dari takbir Allahu Akbar, bacaan. Begitu Allahu Akbar, langsung iftitah kamu baca. Doa iftitah. Setelah itu Fatihah kamu baca. Setelah itu kalau jahriyah kamu diam mendengarkan imammu. Setelah itu Allahu Akbar rukuk, enggak ada diam. Subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah, enggak ada diam. Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar sujud, enggak ada diam. Subhana rabbiyal a'la. Bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar. Doa, zikir. Setelah itu sujud lagi dan seterusnya. Enggak ada diam dalam sholat. Makanya ketika sahabat awal-awalnya belum tahu apa yang diucapkan Rasulullah SAW, mereka tanya, ya Rasulullah, diammu antara takbir, takbiratul ihram, sampai engkau membaca Fatihah, apa yang kamu baca? Karena Rasul diam membaca iftitah. Diam ini sahabat tanyakan, kenapa engkau diam, apa yang engkau baca di situ? Sampai kemudian Rasul ajarkan doa iftitah. Al-muhim, dalam sholat tidak ada diam, diisi dengan zikrullah. Seperti yang Ibnu Mas'ud katakan, alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah, hasan, suatu yang baik. Namun jika orang mungkin mau mengatakan selama dalam permasalahan ini nas dari Rasul gak ada bahwa di antara takbir satu dengan yang lain bacaan tertentu ini yang dibaca, karena gak ada, aku memilih untuk diam tidak membaca. Falahu dzalik. Bagi dia pun boleh melakukan itu untuk diam. Karena permasalahannya tidak qat'i ada nas dari Rasul SAW. Sehingga yang melakukan ini, artinya dia tidak membaca apa-apa antara takbir yang satu dengan yang lain, tidak perlu diingkari. Yang membaca pun tidak perlu diingkari karena ada pendahulunya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Belum lagi melihat sisi yang tadi yang menguatkan bahwa dalam sholat memang enggak ada diam. Diisi semua dengan zikrullah, dengan doa dan semisalnya. Perkara yang ketiga, takbir-takbir ini 7 di pertama, 5 di kedua. Ini merupakan takbir-takbir sunnah. Takbir-takbir sunnah. Kecuali takbir yang pertama, awal. Karena itu takbiratul ihram, rukun di dalam sholat. Jika ditinggalkan, batal sholatnya, enggak sah. Takbir yang pertama kali, Allahu Akbar, masuk sholat. Itu harus. bahkan rukun. Selain itu, takbir-takbir ini sunnah. Sehingga seandainya orang meninggalkannya pun sholatnya sah. Seandainya, atau mungkin karena lupa, begitu takbir dia diam baca iftitah, kemudian baca fatihah langsung sampai selesai, sabihis, kemudian ruku dan seterusnya, sholatnya sah, nggak ada masalah. Karena takbir-takbir ini hukumnya sunnah. Perkara yang keempat, jika 7 takbir, di pertama 5 di takbir kedua, apakah diangkat kedua tangan di setiap takbir? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Setiap kali takbir angkat kedua tangan, ataukah cukup di takbir yang pertama Allahu Akbar, setelah itu takbir-takbir yang lain hanya dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tanpa mengangkat tangan? Ini juga diperselisihkan oleh para fuqaha. Sebagian mengatakan, na'am, angkat kedua tangan itu hanya di takbiratul ihram. Di takbir-takbir yang lain tidak perlu mengangkat kedua tangan. Ada riwayat dari Abdullah bin Umar, sahabat. Kana yarfa'u yadaih ma'akulli takbirah. Abdullah bin Umar mengangkat kedua tangannya setiap kali takbir. Setiap kali takbir. Hadis diriwayatkan oleh Baihaqi. Dari sisi riwayat, ketika diketahui ini yang melakukan Abdullah bin Umar, fuqaha menyebutkan itu yang lebih afdol. Mengangkat kedua tangan setiap kali takbir. Kenapa lebih afdol? Karena Abdullah bin Umar diketahui orang yang paling sangat meniru dan mengikuti segala yang dilakukan Rasulullah SAW. Jangankan masalah takbir sholat, jalannya Rasul diikuti oleh beliau. Padahal itu bukan syariat. Kalau beliau umroh, perjalanan dari Madinah ke Mekah, beliau berusaha ngikuti jalan mana yang dijalani oleh Rasulullah, kemana Rasul jalan. Beliau berhenti di tempat Rasulullah berhenti. Beliau buang hajat di mana Rasul di situ buang hajat. Padahal itu semua bukan sunnah, bukan syariat. Ya kebetulan Rasul berhenti capek di suatu tempat, istirahat di situ. Bukan sunnahnya umroh berhenti di situ istirahat. Tapi karena Ibnu Umar sangat luar biasa meniru dan mengikuti segala yang beliau tahu dari Rasulnya, tempat-tempat berhentinya ditiru oleh Ibnu Umar. Berhenti di mana, beliau berhenti di situ. Sampai Rasul buang hajat di situ, beliau peniru buang hajat di situ. Radhiyallahu anhu. Dari sisi ini, Fuqaha katakan makanya lebih afdal untuk angkat tangan pada setiap kali takbir. Karena yang meriwayatkan adalah Abdullah bin Umar yang diketahui sangat getol meniru segala dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, amalan ini juga kalau dibahas bukan amalan yang bisa orang itu berijtihad padanya. Bukan tipe amalan yang demikian. Aku tak berijtihad dalam masalah ini karena enggak ada nas, enggak ada dalil. Enggak mungkin. Ini ibadah. Seorang Ibnu Umar kayaknya berat dan tidak mungkin berijtihad untuk mengangkat tangannya dalam setiap kali takbir tanpa ada dalil yang beliau ketahui dari sunnah Rasul SAW. Makanya ulama sebutkan ini lahu hukmur rafa, hukumnya marfu sampai ke Rasulullah. Walaupun hadis gak marfu, mauquf kepada Ibnu Umar, tapi kandungannya hukum yang ada padanya terangkat sampai kepada Rasul karena bukan masalah yang bisa berijtihad orang padanya. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullah bersandar dengan riwayat Ibnu Umar ini. Ini beliau pegangi bahwa yang lebih sunnah atau lebih afdal dalam takbir sholat id tiap kali takbir dengan mengangkat kedua tangan. Tapi seperti tadi, kalaupun orang tidak melakukannya, karena mungkin dia pandang tidak ada nas yang sharih, tidak ada jelas dari Rasulullah, ya nggak ada masalah bagi dia. Yang jelas dia tetap takbir, cuman tidak mengangkat kedua tangan. Di sisi lain, mengangkat kedua tangan dalam takbir sholat itu termasuk hiasan sholat. Memperindah sholat. Sebagaimana disebutkan itu oleh Ibnu Mubarak dan beberapa a'immah salaf yang lainnya. Yang menambah keindahan sholat, semakin elok dan bagus adalah mengangkat tangan dalam takbir-takbir sholat. Imam Abu Hanifah atau murid beliau Muhammad bin Hasan sempat menyampaikan kepada Ibnu Mubarak bahwa kamu dalam sholat banyak angkat tangan selain sholat id. Ini sholat sehari-hari lima waktu, banyak sekali mengangkat tangan. Takbiratul ihram angkat tangan Allahu Akbar, nanti ruku Allahu Akbar, akhir dari ruku sami Allah liman hamidah. Nanti di antara setelah tasyahud awal ke rakaat ketiga angkat tangan lagi Allahu Akbar. Nah, sehingga kata beliau, kamu mau terbang. Ini seakan-akan diperumpamakan atau dikiaskan seperti burung atau sayap burung yang sering dan banyak mengepak-ngepakkan sayapnya, banyak geraknya. Nah, beliau katakan, kayak mau terbang dalam sholat, angkat tangan, angkat tangan. Kata Ibnul Mubarak, naam, kami terbang dalam sholat dari awal hingga akhir. Artinya, beliau ingin membantah kalau mau dilogikakan, pakai logika bantahan, logika yang sama, kamu juga takbir di rokaat yang pertama, ihram. Kamu terbang hanya di rokaat pertama, Allahu Akbar. Layaknya burung, kalau mau dilogikakan. Apa iya burung terbang hanya sekali mengepakkan sayapnya, wer, kemudian terbang? Ya, enggak bisa. Untuk dia stabil, terbang terus, dia akan sering mengepakkan sayapnya. Al-Muhim, seperti kata Ibnu Battah Al-Akburi rahimahullah, bahwa mengangkat tangan dalam takbir sholat termasuk perhiasan atau memperindah sholat. Nah, termasuk perkara yang memperindah sholat. Tetapi seperti tadi, bukan terkait sholat id, bukan sesuatu yang wajib. Yang ada riwayat Ibnu Umar, kalaupun orang meninggalkannya, la syai'a alaih, tidak ada beban atau permasalahan baginya. Itu beberapa permasalahan yang ulama sebutkan terkait takbir dan angkat tangan dalam sholat id. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى بقاف واقتربت أخرجه مسلم. قال أبو واقد الليثي Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Idul Fitri maupun Adha beliau membaca Qaf, ini surat Qaf, Qaf Al-Qur'anil Majid, dan Iqtarabat surat Al-Qamar, Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Ini riwayat Abu Waqid. Di riwayat Nu'man ibnu Bashir juga tersebutkan Rasul di sholat id ini membaca Sabihis dan Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul Ghashiyah. Di dalam hadis Abu Waqid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Qaf dan iqtarabatis sa'ah. Dua surat ini mengguncang dahsyat sebagai bantahan kepada kufar musyrikin yang mengingkari ba'ats, hari kiamat, kebangkitan, bahwa manusia akan dihidupkan kembali seperti sedia kala, mempertanggungjawabkan segalanya yang dia lakukan selama hidup. Selain itu, dalam Al-Qamar isyarat tentang apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Apa yang mereka lakukan kepada para nabinya dan bagaimana balasan Allah, Allah timpakan kepada mereka ketika mereka mendustakan dan menolak dakwah para rasul sebagai mau'idhah, peringatan dan nasihat bagi setiap mukmin. Al-Muhim, termasuk sunnah Rasul di dua rakaat sholat Id membaca Qaf dan Iqtarabatis Sa'ah. Mengingat hadis Nu'man Ibn Bashir bahwa Rasul juga baca Sabihis, juga Al-Ghashiyah, apakah kemudian dikatakan orang memilih hanya membaca ini saja selalu, ataukah boleh dan terkadang dia baca yang sabihis, terkadang dia baca yang qaf? Yang kedua itu yang lebih afdal. Terkadang dia baca sabihis, terkadang dia baca qaf dan al-qamar. Karena keduanya sunnah Rasul SAW, diamalkan keduanya lebih baik. Sebagaimana Rasulullah SAW sendiri, terkadang beliau baca ini, terkadang beliau baca yang itu, sehingga bergantian. Nah, jika tidak ada penghalang-penghalang lain untuk mengamalkannya. Wa'an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, qala kana Rasulullah sallam idza kana yaumul Id khalafa at-tariq. Akhrajahu al-Bukhari. Terbiasa Rasulullah sallam jika di hari Id beliau berbeda jalan, menyalai jalan, artinya untuk berangkat dan pulang jalan yang berbeda. Hadis di Bukhari dan telah lalu makna riwayat yang semacam ini. Wali Abi Dawud an Ibni Umar nahwuhu. Juga Abu Dawud riwayatkan dari jalan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Khalafat tariq, keluar, beliau berbeda jalannya, maka sunnah mengikuti Rasulullah SAW di Yaumul Id untuk berbeda jalan antara berangkat dan pulang. Hikmah yang para ulama sebutkan, satu, agar lebih banyak tempat atau titik di muka bumi ini yang akan bersaksi baginya kebaikan. Fulan beramal baik di atasku, dia berangkat ke sholat id, lewat sana, dia pulang dari sholat id, ibadah. Hatta pulangnya pun ibadah, pulang dari ibadah. Dia lewat sana. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Di hari kiamat bumi akan bersaksi apa saja yang dilakukan oleh manusia. Termasuk hikmahnya adalah menampakkan syiar sehingga terlihat di banyak jalan keseragaman kaum muslimin, kegembiraan mereka serempak dengan takbir dikumandangkan di pelosok-pelosok negeri, di kampung-kampung, di jalan-jalan, semuanya syiar lebih tampak dengan itu. Ada juga yang mengatakan itu sengaja untuk membuat iri dan jengkel musyrikin, kufar dan munafikin. Oh, ini hari kegembiraan mukminin. Nah, atau juga yang mengatakan untuk memperbanyak amal soleh, karena di jalan yang satu beda dengan jalan yang lain. Di situ banyak fukara, orang-orang fakir miskin, dia bisa sedekah di situ. Nanti pulang mungkin ada fakir miskin di jalan yang lain, dia juga bisa sedekah ke mereka sehingga kebaikan lebih terbagi dan merata. Dua hadis ini, terutama yang sebelum ini tadi, banyaknya takbir sengaja disunahkan demikian. Tujuh di pertama, tambahan 5 di kedua, di rakaat kedua. Ini sebagai bentuk realisasi pengamalan dari firman Allah, walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum. Di Idul Fitri Allah katakan agar kalian menyempurnakan bilangan, yakni Ramadan, selesai kalian mengamalkannya, dan agar kalian banyak bertakbir kepada Allah. Makanya dalam sholat id disunahkan dalam syariat memperbanyak takbir, karena demikian Allah perintahkan untuk kalian bertakbir kepada Allah setelah pelaksanaan ibadah. Selain takbir-takbir yang dilakukan mereka ketika keluar dari rumahnya menuju tempat-tempat sholat id mereka. Itu beberapa faedah yang ada dalam hadis. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.